Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wallahu wa ma ba'd. Akhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala selanjutnya menyebutkan poin ketiga dari bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Al-Irba'ub Ibnu Sariyah. Yang ketiga kata beliau, wa tanawalat wasiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauqifal ummati minal khilafat wal mukhalifin lil haq. Wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam juga mencakup mauqif, sikap umat minal khilafat dalam menyikapi perselisihan-perselisihan, wal mukhalifin dan menyikapi orang-orang yang menyelisihi al-haq, kebenaran. Bagaimana bimbingan Nabi? Fa arsyadana ilal i'tisam bil haqq war ruju'i ilal nahjis sawi. Nabi membimbing kita agar memegang teguh al-haq, kebenaran, dan kembali kepada manhaj yang lurus, yaitu manhaj Rasulullah alaihi salatu wassalam dan khulafaur rasyidun radhiyallahu anhum. Naam. Wa ma sunnatuhum wa manhajuhum illa kitaballahi. Dan tidaklah sunnah dan manhaj mereka kecuali Al-Qur'an. Alladzi la yatihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Al-Qur'an yang la yatihil batil, kebatilan tidak bisa mendatanginya dari depan maupun dari belakang. Artinya Al-Quran yang barang siapa berpegang teguh dengannya, maka dia mendapatkan jaminan, mendapatkan penjagaan dari kesesatan dan kebatilan. Wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutahhar. Jadi manhaj Nabi adalah Al-Quran dan sunnah Al-Mutahhar yang suci. Nah, jadi kalau kita ditanya apa manhaj Nabi? Manhaj Nabi adalah kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jika kita benar-benar mengaku mengikuti manhaj Rasulullah alaihissalatu wassalam, mari kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian. Jangan mengaku kuat manhajnya, baca Quran saja enggak jelas. Gimana tuh maknanya? Ya kan? Jangan mengaku kuat berpegang manhaj sementara baca Al-Quran belepotan. Ya, istilah orang. Nah. Ya, jadi belajar cara membacanya. Belajar tafsirnya, kandungan hukumnya. Tidak mencukupkan diri dengan membaca lafadznya dengan mujawadah, dengan tajwid, kemudian menyelisihi kandungan hukumnya. Seperti keadaan sebagian orang membuka pondok-pondok tahfidzul Quran, hafal Al-Quran 30 juz, tapi menyelisihi kandungan maknanya, kandungan hukumnya. Masih saja mengamalkan kesyirikan, masih saja mengamalkan bid'ah, maksiat, ikhtilat, laki-laki, perempuan. Ustazanya hafal Quran tapi tidak pakai hijab dengan benar, tabarruj. Mana pengamalan ayat-ayat yang memerintahkan hijab, yang memerintahkan menjaga aurat? Tidak diamalkan. Ya, jadi manhaj Rasulullah alaihissalatu wassalam Al-Quran, ya, membaca lafal-lafalnya dengan baik dan mempelajari kandungannya. mengamalkan isinya. Demikian pula sunnahnya. Kita berusaha mengkaji sunnah Rasulullah SAW. Naam, mempelajari kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, empat kitab sunan. Mempelajari kitab-kitab yang memuat hadis-hadis hukum seperti Bulughul Maram, Ibdatul Ahkam. Pelajari itu manhaj Nabi SAW. Barakallahu fikum. Dalam semua aspek. Naam. Kitab Allahi wa sunnata Rasulillahi al-mutahhara, yang suci. Ya. Sunnah Nabi yang suci. Naam. Ya, ini tidak semua sunnah. Ya, harus dipilah. Min sahihi wa saqimi. Sunnah yang sahih dan sunnah yang tidak sahih. Pentingnya mempelajari ilmu hadis dalam bab ini. Dipilah hadis-hadis yang sahih. Diambil, diamalkan, dikaji kandungan-kandungan hukumnya, istinbat al-ahkam, mengeluarkan hukum-hukum dari hadis-hadis yang dhaif, diterangkan tentang kelemahannya, dan meninggalkan menyampaikan hadis-hadis dan beramal dengannya, yaitu hadis-hadis yang palsu. Ya, diantaranya yang terkait dengan momen kita, hadis-hadis tentang keutamaan berkurban. Annalaha bikulli syaratin hasanah, setiap bulu dari kurban itu satu pahala. Jadi semakin banyak bulu-bulunya, semakin banyak pahalanya. Padahal itu hadis maudhu'. Dalam perawinya ada seorang yang biasa memalsukan hadis. Itu disampaikan. Ya, di ceramah-ceramah, di khutbah-khutbah. Bahkan di khutbah Id dibacakan di hadapan kaum muslimin. Seperti hadis yang lain, abzimu dohayakum fa innaha matoyakum fil akhirah. Perbesar sembelihan kurban kalian, ya. Perbesar kurban kalian karena itu adalah tunggangan kalian pada hari kiamat nanti. Itu juga la aslalahu, enggak ada asalnya. Biasa kita dengar hadis-hadis seperti itu. Di sini disifati oleh Syekh al-mutahharah, sunnah Nabi yang suci, yang sudah tersaring, ya, dari hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif dan seterusnya. Nah, kalau Al-Qur'an jelas semuanya diamalkan, mutawatir. Al-Qur'an enggak bisa dipalsukan. Adapun sunnah mutahharah, suci, yakni telah disaring. Al-Qur'an sudah mendapatkan jaminan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah takaffala. Allah sendiri yang menjamin penjagaan Al-Qur'an. Nah, adapun sunnah maka mutahharah. Barakallahu fikum. Jadi ini manhaj Nabi alaihi salatu wasalam. Al-Qur'an dan sunnah, fa fihi man najah wasa'ada. Pada keduanya ada keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin hidup kita bahagia dunia akhirat, ya, serius dalam mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengikuti kajian-kajian, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Naam. Padanya ada keselamatan di dunia dari berbagai penyimpangan, syahwat, syubhat, dan keselamatan di akhirat dari api neraka. Naam. Barakallahu fikum. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Falanuhyiyannahu. Kalau kita belajar nahwu pada penggalan ayat ini, Allah menegaskan dengan dua perangkat bahasa yang sifatnya menegaskan, lamut taukid dan nunut taukid. Falanuhyiyannahu. Jadi kalau diterjemahkan, sungguh dan sungguh kami akan memberikan kepadanya al-hayah at-tayyibah, kehidupan yang baik. Jadi jika kita ingin bahagia kehidupan kita di dunia sebelum di akhirat, naam, berpegang teguhlah dengan keduanya Al-Quran dan As-Sunnah, ta'alluman wa ta'liman wa amalan, mengkajinya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Wa fihimal hululus sahihah al-hasimah lil khilafatil waqi'ah bainal firaqil islamiyah. Kemudian lanjut kata Syekh Rabi, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada al-hulul as-sahihah. Naam. Ya, jalan keluar dari problem-problem yang ada. Naam. Cara mengatasi problem yang benar, al-hasimah yang mengatasi al-khilafat al-waqi'ah, perselisihan-perselisihan yang terjadi bainal firaqil islamiyah, antara kelompok-kelompok Islam yang ada. Jika kita benar-benar jujur, ya, mengamalkan ayat, mengamalkan hadis dan hukum-hukum yang terambil darinya, bukan mencari-cari dalil, bukan mencari-cari dalil kemudian dicomot untuk disesuaikan dengan hawa nafsunya. Nah, seperti keadaan orang-orang yang sesat. Dalam Al-Quran disinggung, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ. Orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya akan mengikuti ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Ya, sifatnya mutasyabihat, memiliki kemungkinan makna ini, makna itu, diambil kemudian diterapkan pada mazhabnya, pada keyakinannya, pada akidahnya, pada mazhab kelompoknya dan seterusnya. Seperti orang-orang khawarij, mengambil ayat-ayat yang berisi ancaman untuk kemudian mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Kata mereka, orang-orang yang jatuh pada dosa-dosa besar, pelaku dosa-dosa besar, kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka, mereka dikembalikan ke dalamnya. Padahal ayat ini terkait dengan orang-orang kafir, diterapkan kepada pelaku dosa besar. Nah, mutasyaddid, ya. Barakallahu fikum. Jadi dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada jalan keluar dalam mengatasi setiap problem, ya, perselisihan yang terjadi antara kelompok-kelompok Islam yang ada. Wa inha'iha 'alal wajhil ladzi yurdillah, dan menyelesaikan setiap perselisihan-perselisihan itu dengan cara yang Allah ridhoi. Naam. Wa yajma'u kalimatal muslimin 'alal haqq, dan akan menyatukan kalimat, ya, kaum muslimin di atas kebenaran. Wa kullul hulul allati taqaddam ala ghairi hadzal wajh fa khati'atun wa aqibatuha al fashal, dan setiap jalan keluar, setiap cara untuk mengatasi problem yang ada yang tidak sesuai dengan cara yang telah disebutkan di atas, maka itu khati'ah, itu semua salah dan akan berakibat kepada al-fashal, kegagalan. Naam. Jika tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai barometer, ya, dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Barakallahu fikum. Kemudian bimbingan Nabi SAW yang keempat, kata Syekh Rabi, wa tanawalat nasihatu Rasulullah SAW at-tahdhira minal bid'ah. Ya, jadi kalau yang ketiga tadi dalam hal apa? Menyelesaikan, ya, mauqif, bimbingan Nabi tentang mauqif, sikap umat Islam dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dan menyikapi orang-orang yang menyelisih kebenaran. Adapun yang keempat, nasihat Rasulullah SAW mencakup tahdir, peringatan dari segala bid'ah wa muhdatsatil umur, dan perkara-perkara baru dalam agama. Naam. Fakam haddara Rasulullah SAW ummatahu min akhtaril bid'ah. Betapa banyak Rasulullah SAW telah memperingatkan umat dari bahaya-bahaya bidah. Bukan satu dua kali, bukan hadis yang sedikit, 1, 2, 3 hadis. Ya. Naam. Kam di sini khobariyah, bukan pertanyaan tapi khobariyah. Betapa banyak hadis-hadis Rasulullah yang memperingatkan tentang hal tersebut. Bahaya-bahaya bid'ah. Wa masfasidiha ma'al bayani nair. Dan kerusakan-kerusakan bid'ah yang disertai dengan penjelasan yang gamblang, yang terang, seterang cahaya. Annaha dhalalatun, bahwa bid'ah-bid'ah itu semuanya adalah kesesatan. Wa annaha finnar, dan bahwa bid'ah-bid'ah itu tempatnya di neraka. Yang menjadi persoalan ketika kita membaca khutbatul hajah, dan itu sunnah Nabi setiap beliau berkhutbah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Orang-orang yang sensitif dengan kalimat ini langsung menuduh kita keras, radikal. Padahal kita hanya menukil, membaca hadis Nabi. Itu masalahnya. Ya, tidak adanya ketundukan. Nah, ya, kepada ayat atau hadis. Dalam hal ini hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam memperingatkan dari bid'ah. Ya, bukan dari isi kepala kita. Ini dari hadis Nabi, dari ucapan Nabi. Masih saja ditolak. Begitulah jika seseorang mengikuti hawa nafsunya. Nah, ya, seterang apapun dalil itu, sejelas apapun keterangan itu, maka tidak bisa diterima oleh dia. Naam. Tayyib. Annaha dhalalah. Ya. Sangat jelas dalam hadis-hadis tersebut Nabi mengatakan bahwa bid'ah itu sesat. Wa in hasunat niyatul amil. Walaupun niat orang yang beramal itu baik, tujuannya baik, maka prinsipnya niat yang baik saja tidak cukup sampai caranya benar. Jadi perhatian kita sebagai seorang muslim, sunni, salafi, talib al-ilm, yang selalu bermajelis, dalam setiap amalan dua hal ini. Naam, dua hal ini. Ya. Akhlasuha wa aswabuha. Amalan itu apakah sudah murni ikhlas, hanya mengharap wajah Allah, ataukah sudah sesuai dengan tuntunan. Dua hal ini. Barakallahu fikum. Wa annaha finnar, diancam masuk ke dalam neraka. Kalau kita membaca hadis ini, wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Mereka akan menuduh kita bahwa hanya mereka yang akan masuk ke dalam surga. Dari mana? Ya kan? Kata mereka surga sudah dikapling sama dia, sama kelompoknya. Siapa yang menyatakan itu? Kita menyampaikan hadis Nabi memperingatkan umat dari bid'ah, supaya ajaran Islam itu tetap murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Itu tujuan kita. Bukan kita mengklaim bahwa hanya kita yang masuk ke dalam surga, selainnya enggak masuk. Kulluhum finnar, semua di neraka. Itu ditafsirkan seperti itu. Ya. Oleh mereka. Beginilah jika hawa nafsu sudah menguasai. Nah. Wallahul musta'an. Semestinya ya, memperhatikan dengan baik peringatan itu, mengamalkannya supaya jauh dari kesesatan, supaya mendapatkan keselamatan. Justru ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang kita sebutkan tadi. Ya. Kita dituduh seakan-akan surga hanya milik kita salafiyin. Siapa yang menyatakan seperti itu? Ini peringatan Rasulullah supaya ajaran Islam tetap murni. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita enggak mengatakan surga hanya untuk salafiyin. ditafsirkan seperti itu oleh mereka. La ilaha illallah. Dituduhlah salafiyin keras, dituduhlah radikal. Dituduhlah suka mengkafirkan, suka membid'ahkan. Bukannya berterima kasih. Sudah diperingatkan dari bid'ah. Wallahul musta'an. Wa annaha finna. Faman alladhi yad'u katsiran minal muslimin ila al-wuqu'i fiha? Lalu apa yang membuat banyak dari kaum muslimin jatuh pada perkara bid'ah? Wa tashabbus biha, dan mengaitkan diri dengannya, ya. At-tashabbus yakni at-ta'alluq biha. Mereka sudah sangat kuat memegang bid'ah sehingga diungkapkan oleh Syekh di sini dengan ungkapan at-tashabbus. Naam. Sudah sangat bergantung dengan bid'ah. Sudah sangat bergantung dengan bid'ah sehingga bid'ah itu dianggap sebagai suatu sunnah. Sunnah dianggap bid'ah. Kalau tidak diamalkan bid'ah itu dianggap amalannya tidak sah. Ada yang kurang. Harus diamalkan. Ya. Kalau tidak kunut menganggap sholatnya enggak sah, atau kalau tidak berdoa berjamaah ya sholatnya tidak sah, tidak sempurna. Dianggap sebagai suatu sunnah, sudah ta'allaq. Ya, sudah sangat bergantung dengan bid'ah. Apa yang membuat kaum muslimin demikian? Ini ya bentuk keheranan dari Syekh Rabi' hafizallahu taala. Waqad akramahumullahu bi kitabin, sementara Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka dengan kitab yaitu Al-Qur'an. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfi, yang tidak mungkin mengandung kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Dinun kamil ghayatul kamal la naqsa fihi. Allah telah memuliakan mereka dengan agama yang sempurna. Ghayatul kamal, sangat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Kemudian beliau menyebutkan ayat ketiga dari surat Al-Maidah yang sudah kita singgung tadi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, ini sangat disayangkan fenomena yang ada di tengah kaum muslimin, ya, yang banyak mengamalkan bid'ah dan sangat bergantung dengan bid'ah, sementara agama Islam telah sempurna, tidak butuh lagi penambahan dan pengurangan. Inna minal mu'sif haqqan, dan termasuk perkara yang sangat disayangkan, kata Syekh, antara kathira minal ummatil islamiyah la ta'tamidu ala al-Quran wala ala sunnah, tidak lagi berpegang dengan Al-Quran dan as-sunnah fi aqaidiha, dalam urusan akidah mereka. Nah, ya, dalam urusan akidah, urusan yang paling pokok, urusan akidah. Urusan yang paling pokok saja mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi urusan-urusan yang sifatnya furu, cabang. Ini minal mu'sif haqqan. Perkara yang sangat disayangkan. Waqad taghatil bid'ah, waqad taghatil bid'u 'ala sunani fi ibadatiha. Bid'ah telah menguasai, telah mengalahkan sunnah-sunnah dalam ibadah-ibadah mereka, wa taqalidiha, dan sifat taklid mereka. Nah, minal mu'sif, perkara yang sangat disayangkan. Lalu apakah kita baperan? Istilah baperan, ya. Bawa perasaan. Kenapa banyak kaum muslimin seperti itu? Nah, kita katakan kita menyayangkan. Dan tidak heran. Iya. Karena wasadaqa fiha qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam, telah benar sabda Nabi alaihi salatu wasallam tentang umat ini, latattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh dan sungguh kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin, ya, shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Shibron itu satu jengkal, kalau dhira' satu hasta. Sedikit demi sedikit kalian akan mengikuti mereka. Naam. Lau hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, sampai-sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhab. Apa dhab? Hah? istilah orang kadrun. Apa kadrun? Kadal gurun. Itu dob. Bukan biawak. Biawak besar. Apa? Biawak parara. Hah? Warang. Iya. Itu besar, itu bukan dob, enggak boleh dimakan itu. Itu predator. Kalau kadrun, kadal gurun itu boleh dimakan. Nah, boleh dimakan. Termasuk diantara khasiatnya menguatkan, obat kuat bagi laki-laki. Nah, ya, orang Arab gemar memakannya. Lubangnya kecil. Ya, seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian juga akan mengikutinya. Ya subhanallah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita tidak heran. Namun sangat disayangkan ya hal ini terjadi. Barakallahu fikum, sehingga ini semacam peringatan agar kita tidak mengikuti jejak-jejak mereka. Ya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tubuh umat Islam itu sudah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Ma min dzambin waqa'a fil umami al-madiyah illa waqa'a fi ummatina hadhi. Tidak ada suatu dosa yang pernah terjadi di umat-umat sebelumnya melainkan semuanya terjadi di umat ini. Sebutkan coba, kesyirikan di zaman Nabi Nuh terjadi di umat ini. Lutiyah, laki-laki mendatangi laki-laki, terjadi di kaumnya Nabi Lut, terjadi juga di umat ini. Semuanya terjadi di sini. Riba yang dilakukan orang-orang Yahudi juga diamalkan oleh umat Islam. Nah, benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini peringatan, ya. Bukan melegalkan dosa-dosa dan kesalahan itu, peringatan agar kita waspada. Menegaskan prinsip bahwa syariat Islam datang menyelisihi ya ajaran-ajaran umat-umat sebelumnya sampai dalam perkara-perkara yang sepele. Qada'ul hajah, buang hajat. Apalagi dalam perkara prinsip. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Ini maksud Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, dalam segala hal, dalam hal berpakaian, penampilan, ya, yang sifatnya lahiriah, kita dilarang tasyabbuh dengan mereka. Dalam hal gaya potong rambut, masih ada sebagian kaum muslimin ya ikut-ikutan mengikuti tren potong rambut karena tokoh pemain sepak bola rambutnya begitu diikuti, ya. Qaza, dilarang tasyabbuh dalam hal penampilan. Dalam hal waktu beribadah, walaupun kita beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, ketika waktunya ya menyerupai waktu, menyamai waktu di mana orang-orang kafir beribadah di situ, kita enggak boleh beribadah di situ, padahal ibadah kita niatkan kepada Allah, dilarang. Ya. Ketika matahari terbit dan terbenam dan ketika berada di langit, kabidis sama, di jantung langit, pertengahan langit, sampai terjadi zawal baru kemudian boleh sholat. Nah, seseorang yang sholat lillah, sholat karena Allah, enggak boleh sholat di waktu-waktu itu demi menghindari adanya penyerupaan. Demikian pula tempat, ya, waktu dan tempat. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadhara rajulun an yanhara bi buwana. Seorang bernadar ingin menyembelih di daerah namanya buwana. Apakah boleh merealisasikan nadarnya? Istilahnya kita apa? Nadar. Tinja, ya. Tinja, ya. Nah, itu ibadah. Rasulullah bertanya terlebih dahulu, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah pernah ada di tempat itu salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalula, mereka mengatakan tidak ada wahai Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya, hal kana fiha aidun min ayadihim? Apakah di situ pernah ada perayaan hari raya mereka? Qalula. Mereka menjawab tidak. Baru kemudian Nabi mengatakan, "Aufi binadzirik." Tunaikan nazarmu. Nah, yang menjadi syahid di sini dalam hal pemilihan tempat pun kita tidak boleh ya menjadikannya sebagai tempat untuk beribadah jika di situ pernah ada naam berhala yang disembah atau ritual kesyirikan pernah dilakukan di situ, ya hari raya mereka pernah dirayakan di situ. Oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meletakkan satu bab dalam kitab Tauhid, babu la yuzbahu fihi la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi lighairillah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat di situ pernah disembelih untuk selain Allah. Kita sekarang momen-momen kurban, ya, pilih tempat-tempat penyembelihan yang tidak pernah sama sekali di situ disembelih untuk selain Allah. Jangan sampai kita menyembelih di tempat pernah ada ritual kesyirikan di situ. Enggak boleh. Padahal sudah enggak dipakai untuk kesyirikan, tapi pernah dilarang walaupun dia menyembelih untuk Allah. Mengapa? Untuk menghindari penyerupaan tadi, tasyabbuh tadi. Subhanallah, ketatnya coba. Ya, ketatnya syariat kita dalam menutup setiap pintu dan celah yang mengantarkan kepada tasyabbuh. Nabi mengatakan hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad. Apakah pernah ada ritual kesyirikan di situ? Jika ada, enggak boleh menyembelih di situ. Daerah namanya Buana tadi disebutkan dalam hadis. Nah, tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat di mana di situ pernah disembelih untuk selain Allah. Jadi perhatikan tempat-tempat penyembelihannya. Jadi jangan hanya memperhatikan syarat-syarat penyembelihan, membaca basmalah, kemudian apa parangnya ditajamkan, enggak memperhatikan tempatnya. Jangan sampai pernah ada ritual kesyirikan di situ. Walaupun sudah tidak dihidupkan ritual itu, artinya sudah tidak diamalkan lagi, tapi pernah. Difahami? Tujuannya itu tadi untuk menjauhi sisi tasyabbuh dalam hal lahiriah. Walaupun niatnya ikhlas kepada Allah, tapi tempat itu pernah dipakai untuk berbuat syirik, untuk menyembelih kepada selain Allah, ya, dilarang. Itu tadi. Alasannya apa? Alasannya kata al-ulama diantaranya Imam Musa'di rahim dalam kitab Al-Qawlus Sadid, لأن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن. Karena keserupaan, kecocokan, kesamaan dalam hal lahiriah akan mengantarkan kepada kecocokan, kesamaan, keserupaan dalam hal keyakinan. Ini yang ingin ditutup. Ya, jalan yang bisa mengantarkan kepada keserupaan dalam hal keyakinan ini ingin ditutup. Nah, gambarannya begini. Ada seorang muslim, dia ngefans. Apa sih artinya ngefans? Ngefans sama satu tokoh, figur sepak bola misalkan, bintang. Dia muslim. Awalnya dia hanya mengikuti penampilannya, ya kan? Gaya rambutnya. Kemudian pakaiannya, di belakangnya ada nomor, punggungnya ada namanya. Awalnya hanya seperti itu. Kemudian lanjut dia merasa senang dengan aktivitas kesehariannya yang diupload di apa namanya akunnya, mulai senang dia, ya, senang dengan kegiatan agamanya, sudah, nah, ya kan, terseret. Yang sebenarnya wajib untuk dia ingkari. Awalnya dari keserupaan dalam hal zahir yang nampak, menyeret kepada keyakinan, sudah mulai senang, ya. Melakukan kegiatan agamanya, oh dia like. Walaupun tidak dengan lisan, hanya dengan like saja. Figurnya tadi, fansnya apa tadi, tokohnya ya, mengupload sesuatu di akunnya. Terkait dengan urusan dunia, ini sudah biasa. Kemudian suatu saat dia mengupload tentang keagamaan, dia like. Sudah, jatuh dia pada penyimpangan dalam hal aqidah. Nah, meruntuhkan prinsip wala wal baro'nya. Fanas'alullah assalamu wa afiyah. Nah, barakallahu fikum. Baik, karena waktu sudah masuk ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya maka itu dari setan dan dari kekurangan kami. Wa nastaghfirullah, kita bertobat mohon ampun kepada Allah atas kesalahan itu. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa jazakumullahu khairan tafaddalu barakallahu fiikum.